Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati, kula kali panjenengan kala wingi wis dikandhani lek donya niku panjene ju'ilat mahallan lil aghyari wal aktar. Donya niku panggenane rekoso, donya niku panggenane ndak enak. Maknane niku lek sampean terjadi gesekan dengan kawan, ojo nyalahno kanca. Pancene donya sing ndadekno atiku lo karo sampean kaya ngoten. Dadi krana gesekan kali kanca-kancane abang, sitokne ijo, awake kuning. Karena perselisihan warna ini jangan menjadikan kita retak. Karena yang salah sebetulnya bukan kawan kita. Sing salah nopo? Sing salah yo pancene donya niki. Dunia ini oleh Allah dijadikan tempatnya adu domba. Tidak dekno panggenane ngadu kekuatan, ngadu pikiran dan lain sebagainya. Terus dan terus menerus koyok ngetan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, salajengi monggo kita dherekaken pengaosan kitab Syarhil Hikam nomor selawe juz awal, nggih. Okay. Kitab Syarhil Hikam nomor selangkung juz awal wonten ing nginggil kiambek. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa. Orah mandek. Aita asaro tegese orah kangelan. Matlabun opo sijine panuprih. Tuntutan min matalibid dunya kang saking pira-pira tuntutane donya, kang saking pira-pira ndoleane donya. Wal akhirat tilan akhirat. Piro-piro penjaluk dunyo. Wal akhirat tilan akhirat. Anta utawi siro, kang utawi siro tolibuhu. Anta kang utawi siro tolibuhu iku kang dole imat lab birobika kelawan pangeran siro. Aimulahidotan teges aimulahidon tegese haling lirik sobo siro. Fi hali talabihi ing dalem nalikane ndole imat lab robaka ing pangeran sira hadirul qalbi tur hali hadir atine maahu sartane Allah muktamidan tur hale tetanggenan alaihi ing atase Allah fi taisiri dzalikal matlabi ing dalem gampangaken ing mengkono-mengkono penjaluk matawaqofa taun iki musonep. Sungguh tidak ada kesulitan apabila permohonan kita, baik permohonan sing rupa dunya utawa permohonan sing rupa akhirat, niku mboten wonten repote lek kula kali panjenengan jaluke niku kelawan dasar Allah Subhanahu wa taala. Aimulahidzan fi hali talabihi rabbaka. Artine jaluke barang sing kita jaluk niku ngelirik datang kekarepan sing ono hubungane kali ridane Gusti Allah. Niku mboten wonten repote. Jaluk nopo mawon? Mesti pun minta yang berdasarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ndak ono repote, mesti hasil. Artine nggih ngoten, setiap langkah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita mohon kepada Allah, kita melirik Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga hadir bersama dengan Allah dan semuanya untuk mempermudah permintaan itu kita pasrahkan dene Allah Subhanahu wa taala. Lulek pun ngeten, kula kali panjenengan niki mboten wonten kaewetan napa-napa. Mesti sukses. Soale napa? Soale tiyang niku lek njaluk atas nama Gusti Allah. Dungane mboten ngeten, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kula nyuwun ilmu sing manfaat, wa amalan mutaqabbala, lan amal sing diterima, wa rizqan wasi'an, lan rizki sing jembar. Min ghairi ta'abin, kelawan tanpa kepayahan, wala nasobin, lan tanpa kaangelan. Mboten ngeten jaluke. Jaluk lek dikendekno nang Gusti Allah, Gusti. Lek pancene donga kula niku wau sae monggone panjenengan, kula aturi panjenengan terami Gusti. Tapi lek donga niku menurut panjenengan mboten sae, ojo diterima, ojo dihasilno. Ya Allah, aku punya cita-cita kajenge mlaku ngalor. Lek pancene apik cita-cita kula niki panjenengan hasilaken Gusti. Lek pancene mboten apik panjenengan gagalaken. Orang yang minta seperti ini dia tidak akan pernah merasakan gagal. Sebab napa? Dia mau jalan ke utara, hasil atau tidak apa jare pangeran. Dadi nanti pada saat dia ndak berhasil berjalan ke utara, oh, berarti dungone ya keterima. Napa? Sebab wau awake ndungo lek pancene apik, mandar muga terus mlaku ngalor. Lek pancene elek, mandar muga ndak sida tutuk nang ngalor. Wong sing ndungo ngeten iki ndak akan pernah berhenti. Tidak akan ada yang namanya gagal. Gusti, kula nyuwun datang panjenengan ya Allah. Kula kepingin gadah griya sing api, griya sing lantai tiga, nilainya kira-kira 3 miliar Gusti. Nilainya kira-kira 5 miliar Gusti. Lho lek njaluke ngeten iki lek sampean ndak hasil loro ati. Lek njaluke ngeten Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan lek pancene sae kula dadosaken tiang sing saged mbangun griya apik Gusti sesuai kali keinginan kula. Kalau mintanya kepada Allah sudah semacam ini, lek panjenengan bangun omah sesuai karo kekarepane dhewe niku ndak hasil, yo ndak loro ati. Wong pancene mang jaluke niku lek apik panjenengan hasilaken. Lek mboten apik nggih aja. Berarti lek ndak hasil yo pancene iku sing dijaluk. Lek hasil yo pancene iku sing dijaluk. Jadi artinya kedua-duanya sama-sama berhasil. Mila diterusaken dawuh niki musunib, wala tayassaro, lan ora dadi gampang apa matlabun siji ni penjaluk antakang. Niki sifat, sifat saking lafat matlabun. Krono lafat matlabun niki termasuk isim nakiroh. Dadi ini ono jumlah tumibo sakwisi isim nakiroh niku sebaiknya kita jadikan sifat utawa dawuh kang. Anta kang utawi sira iku talibu wong kang nupri ing matlab binafsika kelawan atas nama awak sira. Aibi angkun tadegese kelawan yen to ana sapa sira ghafilan iku wong kang lali anu saking Allah muktamidan turhale tetanggenan ala haulika ing atase daya sira wa quwatika lan kekuatan sira. Faman mongko utawi sapane wong anzalai kumanggonaken sapa man hawa ijahu ing pira-pira kebutuhane man. Hawa ij niku jamak taksir, Pak. Nek jarene arek-arek sing mari sekolah niku mufrote hajatun hawa iju ngaten. Kan diarani jamak taksir krana lafate niku kacar-kacir. Jamak pecah, jadi hajatun iso dadi hawa iju. Mereka diarani jamak taksir. Taghayyara ambina imufrodihi niku jenenge jamak taksir. Hawa ijau eng piro-piro kebutuhan iman billahi kelawan Gusti Allah wal taja'a lan ngungsi sopoman ilahi maring Allah watawakkalalan pasrah sopoman ilahi maring Allah fi amrihi eng dalam urusan iman kulihi sekabiane amr alaihi yang atasi Allah kafa mongko nyukupi sopo Allahu ingman kula muknatin ing sekabehane sangu wa qorobalan nyedhakaken sapa man alaihi ing atase man kula baidin ing saben-saben barang kang ado wa yassaro lan gampangaken sapa Allah lahum maring man kula asirin ing saben-saben barang kang angel. Niki kelanjutane dawuh sing kala wau, wala tayassaromat labun, sungguh tidak mudah akan diterima sebuah permintaan yang kamu minta apabila kamu sandarkan dengan kehendakmu sendiri. Sampean njaluk kangge keuntungane dhewe, ndak disendeno belas nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula kajenge mlaku ngulon niki panjenengan hasilaken Gusti, lek mboten sukses kula izin Gusti. Kula niki kiai. Kula niki ustad Gusti. Kula niki wong jabatan yang paling gedhe sak donya Gusti. Kula niki orang terpandang, lek sampe mboten hasil kula izin. Lho. Pangeran dadi kate diatur. Cari pangeran masih kon izin apa perduliku? Izin-izin kon. Kecewa-kecewa kon. Kon donga yo apa ae aku ndak kate ning gubris. Apa ajare aku kabeh? Wong pangeran dadi kate dikotenaken. Donga nang Gusti Allah kok ngedak. Gusti, izin kula lek mboten sukses lho. Dijawab papan masih sukses katene apa kon? Jadi permintaan yang atas nama pribadi sulit untuk berhasil. Pangeran niku lho mboten goblok, Cak. Pangeran niku pinter. Iso gawe kula, iso gawe sampean otomatis lek iso gawe sampean uteke sing gawe ya Gusti Allah. Lah lek sing gawe utek Gusti Allah. Kan sembarangane hasil dan tidaknya utek ini kan apa jadi Gusti Allah. Jadi minta dengan kemauannya sendiri. Gusti kula nyuwun hasil datang panjenengan Gusti, lek mboten hasil ndak kira hasil. Engko lek wis ndak hasil awake pegel. Inilah akibat daripada permintaan yang sama sekali tidak disandarkan datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek disandarkan nang Gusti Allah nggih mboten. Nggih pokoke lek sae mandar mugi hasil Gusti. Lek mboten sae kersane masih mboten hasil mboten napa-napa. Wong kula niki wonten ndek donya nggih kersane panjenengan, terus si panjenengan sae ngaten nggih monggo. Terus si panjenengan mboten sae nggih sampun. Tidak penting itu. Keberhasilan niku wonten ndek tangane Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau minta jangan sekali-kali membuang Allah. Jangan sekali-kali kita tidak ngreken Gusti Allah. Kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Kula Gusti manah kula enggak ada kekarepan kula niki kepingin enggak ada saben sing wonten ndek kilene lepen niku Gusti. Soale kula butuh kate gawekno anak kula omah teng riku sing cedhek nang kali. Bab anak kula niku enggak ada santri. Kolek mbuak ee santri nek gampang teng lepen. Jarine akan kepingin nemen hasile. Tapi disandarno nang Gusti Allah. Lek pancene sae panjenengan dadosaken. Lek mboten sae panjenengan gagalaken. Lho lek wis ndonga ngeten iki mesti hasile. Bab napa? Ndak berhasil itu adalah jangkauan doa kita. Berhasil pun juga itu adalah jangkauan doa kula panjenengan. Cua gak jaga no mikir sampai stres ternyata ndak sido. Ngelu sampean. Lek kula kali sampean niki nyandarno nang Gusti Allah, insyaallah kula yakin lumayan lah. Mesti berjalan. Panjaluke jarene atine. Hasil lek pancene sae mandar mugi hasil. Lek mboten sae mandar mugi mboten hasil. Padahal di atine kepingin hasil. Allah lebih tahu. Ojo dihasilno dhisik dina iki, ndak dihasilno nang Gusti Allah. Mungkin nanti setelah ini 1-2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Allah kabeh sing dadekno. Nek kula kali panjenengan jaluk sajek sanyek tahun 2007 kudu hasil 2007 yo ndak iso, Cak. Tidak akan mungkin berhasil doa yang kita panjatkan seperti model tanpa menyandar kepada Allah ndak mungkin berhasil. Sak mandine kaya apa wis dukune? Pinro aku iso sulapan sampai iso ngilang dukune. Kula nyuwun tolong Pak Dukun. Kula niki enggak ada toko mboten payu-payu. Disarati nang Pak Dukune kok langsung payu. Bukan berarti dukune iku sing mandi, Cak. Iku ngono kebarengan karo takdir Gusti Allah. Wedhe ndasing kok dukune lek dikonokno nang sampean. Sak hebat kaya apa wong wis? Turunane sapa? Anake sapa? Ndak mesti. Bab napa kok ndak mesti? Sing duwe mesti niku mek Gusti Allah. wis jelas ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu ilaihi birabbika. Tidak akan mungkin tertolak doa yang kamu sampaikan apabila atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, matayas la tayassaru matlabun anta talibuhu binafsika. Jaluk kelawan atas nama menungsum ndak kira hasil. Pasti ndak kira hasil. Ngoten maknane opo? Oh, krono sing dadekno hasil niku kudu menungso iku mang. Mik kadang-kadang ketepaan. Lek kula panjenengan jaluk nang Gusti Allah kebarengan karo takdir Gusti Allah, ya hasil panjenengane kebarengan karo takdir Gusti Allah. Mahabbah seneng nang arek wedok, oleh njaluk nyopo diidoni ngamuk dinyangno nang dukun lentrik. Jarene arek sakniki kena jaran guyang. Akhire mantang-manting eling tok nang Mas Didi. Mas Didi ini tok duduk berarti Mas Didi sing mandiku. Dukun lentrik ndukuni nyarati kebarengan karo takdire Gusti Allah. Lais bareng kalau takdiri pangeran, ya hasil, ndak bareng ya ndak. Masih sampean nombok nang dukun sampai sak miliat. Nyaluk tolong nang wong wali yo kaya apa lek Gusti Allah ndak ngersakne hasil, ndak kira hasil. Wis ta percaya sampean, kitab hikam niki sing ngarang wong kuno niki. Urusan tauhid kudu kaya ngoten, tapi tata krama kula kali panjenengan dateng kiai. Lek nyaluk syarat kiai, kula nyuwun tulung panjenengan yai. Apa le? Anak kula niki lho. Pun tuwek ndak nemu-nemu bojo yai. Parane. Kula dodol omah pun angsal kira-kira 6 wulan sampe sakniki durung ana sing ngenyang blas yai. Ditungakno nang yai ini. Insyaallah berhasil kalau ada kehendak saking Gusti Allah. Terkecoh panjenengan kita uang iso ilmu sulapan, luang dijekel iso dadi duit dianggap pangeran. Loh, keliru dan uangiku musyrik panjenengan. Uang iso sulapan, lek wali ini kubatan ngoten, wali ini dicoba nang Gusti Allah. Kadang apa yang diminta berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Lek berhasil terus iku duduk wali jenenge. Wali itu enggak lepas dari ujian dalam segala tindak tanduknya. Setuju? Dadi lek kula kali panjenengan faman anzala hawa ijau billahi lek wis manggonaken hajate nang Gusti Allah wal tajaa ilaihi lan ngungsi temenan nang Gusti Allah masrahno urusane nang Gusti Allah kafahu kullamuknatin, maka Allah akan mencukupi segala biaya, segala sarana sing dibutuhno. Mesti niku. Contone panjenengan nang Gusti Allah dikongkon salat. Lek wis Allah ngongkon salat, mesti Allah niku nakdir panjenengan mampu tuku sarung kangge nutupi aurat, tuku klambi kangge nutupi aurat, tuku kopluk kangge kesopanan, tuku banyu kangge wudu. Krono niku wis didukung nang Gusti Allah. Disendekno kabeh nang Gusti Allah, pasrah pun. Apa-apa sing ado dicedekno nang Gusti Allah. Lek panjenengan pasrah nang Gusti Allah. Ndak mungkin pun hasil jarene akal. Sulit akan berhasil katanya akal. Tapi sampean pasrah nang Gusti Allah. Iltija anzalal hawaij ilallah. Menempatkan semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahani penuh nang Gusti Allah. Barang yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Barang yang jauh akan menjadi jauh. Walaupun sudah dibarengi dengan kecurangan. Sampean curang opitung atus curang wis. Bayaran ping pirang-pirang bayaran. Lek Allah ndak ngersak nundak kiro hasil. Tapi lek panjenengan wis nyenden nang Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah, nah, insya Allah dipun paringi hasil. Tapi tasre'i coro syariati panjenengan jari Kanjeng Nabi ikil wa tawakal. Diikat dulu, baru setelah diikat kita tawakal, kita pasrah nang Gusti Allah. Usaha pun harus atas nama ridho saking ngarsani Gusti Allah, atas nama kehendak saking Gusti Allah. Artinya Kulo kali panjenengan usaha ini bukan berarti kita akan menentang takdir, tidak. Panjenengan usaha ini adalah setidak-tidaknya cek niketok menyongsong takdir Gusti Allah. Bareng wis usaha kok sik durung hasil, ya wis. Ngoten lho karep ini. Terusane dawane ngeten, waman sakana, waman utawi sapane wong. Sakana iku anteng sapa man, wis ngerasa tenang sapa man ila ilmihi maring ilmune man, wa aklihi lan akali man, wa tamada lan tetanggenan sapa man ala haulihi ing atase rekone man, wa kuwatihi lan dayane man, wa kala mongko masraken hu ing man Allahu taala sapa Allah taala ila nafsihi maring awak dhewe neman, wa khadzalalan ngina sapa Allahu ing man, falam tanjak mongko ora dadi sukses, mongko ora dadi bejo apa matolibuhu pira-pira tuntutan iman, walam tatayasar lan ora dadi gampang apa ma'aribu pira-pira hajat iman. Jaene Gusti Allah sopone wong sing wis ngerasa tenang mergo ilmune akeh, dia punya keyakinan bahwa kebanyakan ilmunya akan menjadi dia orang yang paling sukses. Au aklihi utawa tenang karo akaliman, rasa wis le akaliku mampu, diteliake tidak ada orang yang akan bisa mengalahkan dirinya karena kemampuan yang dimiliki sudah di atas manusia yang lain, dan dia berpedoman hanya dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Dak anok blas pangeran wis, pokok aku tok direken wis kemampuan dia mengalahkan kemampuan Allah. Segala macam cara dipakai, ndak ndelok barang corone niku halal, corone niku haram, digawe kabeh wis, sing penting berhasil. Wong sing gak ada watek koyo ngeten wakalallahu taala ila nafsihi, maka wong niki urusane dipasrahno nang awake dhewe, ndak diurusi nang pangeran. Lek wis ndak diurusi berarti dadi musuhne pangeran. Jare Gusti Allah, ayo kon kuat-kuatan karo aku. Lah lek wis dadi musuhne pangeran, ngalor ngendelno akali, ngidul ngendelno ilmune, nang konco-konco ngendelno keturunane, polai sing titelik wate, polai sing pangkate niki, polai sing nyekel keamanan, polai sing dati nopo dan lain sebagainya, dibuat andalan. Hati-hati sampean, wakalahullahu ta'ala yang akan dipasrahkan kepada dirinya sendiri urusane. Lan nomor siji, nomor loro, wa khodalahu diino nang Gusti Allah sampean. Lek wis nemen mentok oleh usaha, deilali nang Gusti Allah. Wis blas usahanya bukan atas nama Allah, maka dia akan diberi cobaan. Ketika keinginannya tidak berhasil, dia didadekno wong sing paling ino nang Gusti Allah. Apa jenenge? Stres. Apa maning sing berusaha sesuatu sampai entek dunia miliatan iki lek ndak hasil iki. Dihukum si anak di hukuman mudobiur, matek di hukuman su'ul khotimah. Lek mampen panjenengan boten nyendek nonang Gusti Allah. Lek nyendek nonang Gusti Allah lah, piro omawon sing entek dunyo yang kita korbankan, tidak berhasil pun kita tidak jadi sakit hati, krono iku wis kekarepane Gusti Allah. Kulo yakin panjenengan tak bakal dadi wong stres. Lah kok kate stres, wong dia sadar. Jauh-jauh sebelum kita punya keinginan, Allah sudah punya ketentuan. Kula mbek sampean kan koyok dalang. Kula mbek sampean mulai sik lahir niku wis Gusti Allah niku punya ketentuan untuk diri kita sendiri niku wis tuwe. Besok sampean niki tahun sekian bakal mengalami A. Enggak mungkin panjenengan akan mengalami B. Dadi lek wis sadar koyo ngeten, apapun nasib ketentuan yang kita terima, kula mbek sampean ndak bakal loro hati. Opo gawe ini loro hati? Ndak perlu nih. Ndak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Opo maning stres? Kok stres? Guyu niku sing enak. Lah kok guyu? Iku tandane wis bareng kalau takdir Gusti Allah. Nek panjenengan ngendelo nang akale tok, ngendelo polahe donyane akeh, aku kudu ngene, Slon. Sawakku iki lho, sertifikatnya tok niki 250 hektar. Oh, masih sak donya sampean duduk pangeran. Gelek sampean pangeran iso nentokno merah dan putihnya donya. Wong sampean ambek kula niki ndak di apa-apa. Masih donya sing kita miliki ini hanya surutan saja, bentuknya milik kita tapi aslinya tak Gusti Allah. Dadi lek wis kabeh ini pasrah nang Gusti Allah, diserahne nang Gusti Allah, maka semua ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya kita nerima. Wong panjenengan iki enggak ada Gusti Allah. Sadar udah hasil ndak apa-apa panjenengan pangeran ngersakno koyo ngene katene ya apa? Walam makana min asrafil matalibi wa aqrabiha lil qawati wal matib akhdhul muridi ala sulul kewani hadi khassasahu bil iktina'i bi walam makanalan ari kalane ono iku min asrafil matalibi setengah saking luweh mulyane pira-pira barang kang kita supri, setengah saking luweh mulyane pira-pira tuntutan wal ma'atibi lan pira-pira barang kang kita senengi akhdhul muridi apa oleh ngalapi murid oleh tumandangi murid tumandang halasuluki ing dalem nalikane melakune murid wa nihayati lan pungkasane murid tumandang fi suluki tarik ing dalem ngambah dalan khassasa mongko nentokaken sapa musannif hu ing akhdhul murid bil iktina'i kelawan nemen-nemeni bi kelawan suluk. Dadi krono sudah disadari termasuk barang yang paling mulia, barang yang paling bagus dapat memastikan sesuatu yang kita inginkan termasuk perbuatan al-murid pada waktu awal dan akhirnya dia mengambah sebuah jalan yang wusul yang mendekatkan diri kepada Allah, maka oleh Ki Musonib tentang jalan yang seperti ini ditentukan oleh Ki Musonib. Kuatir keliru. Krono panjenengan ini kusing paling utama. Jadi kalau kali panjenengan jaluk nopo mawon nang Gusti Allah, apa mawon sing dikarepno? Ojo lali. Awal ndonga kula kali panjenengan sudah punya komitmen bahwa keinginan kita harus sesuai dengan keinginan Allah. Kalau keinginan kita enggak sesuai dengan keinginan Allah, maka yang kalah bukan keinginan Allah tetapi keinginan kita. Kait sampean melangkahkan sesuatu kemana saja, sampean katini sholat, sampean katini dodolan, katini nyambut gawe, katini nang kantor, katini nang pasar, sebelum kita melangkahkan kaki toton di hati ini kehendak kita itu seperti ini. Tapi ingat, yang paling kuat di depan kehendak kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Duwe pedoman koyok ngeten iki termasuk hal yang paling utama untuk menentukan hasil dan tidaknya tujuan kita, kemauan kita, apa yang kita minta kepada Allah. Ditonton tok awal, durung donga wis ngomong ngeten. Lek sik durung donga wis ngomong ngeten, engko sampe nang akhir sampe gak pati kaget. Akeh-akeh wong stres niku, Pak. Mulai enggak sadar karo takdir Gusti Allah. Mulai dari awal dia berjalan, dia sudah menentukan dengan kemampuannya sendiri. Nandur bawang, ya. Dibandani puluhan juta sing digarap 10 hektar dengan harapan dia nanti akan mendapatkan laba ratusan juta, kalau perlu miliatan. Dia mengandalkan kemampuan otaknya dengan cara dan teknis cara cocok tanam bertani sing bagus, diobati obat sing larang-larang kabeh dengan jaminan jari akale mesti hasili krono obat sing tak tuku larang. Coro sing tak gawe adalah coro ilmu pertanian sing hebat. Aku wis mari kursus nang Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pengobatan dan lain sebagainya wis dipolno kabeh. Allah lepas di dalam itu. Bareng tepake cocok tanam ajir. Apa nak stres? Stres. Napa kok gak stres? Karena dia tidak mau dan tidak pandai mengambil langkah dari depan. Dia tidak menyandarkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal. Nun sewu, ojo nyenden nang Gusti Allah iku ngenteni lek wis edan, ya. Wis katene senting. Jantunge wis bolong sak kilo baru takdir nang pangeran. Nun sewu, iku jenenge goblok jari Gusti Allah. Mergo awal melakukan iki Gusti Allah gondelono. Kuatir ndak hasil, ndak hasil sampean atine ndak loro. Dadi ne wong tetap lemu, seger. Masih kekarepane sampean niku ijo kok ndak sukses. Ya guyu metu wong panjenengan duduk iku sing dikarepno. Apa sing dikarepno? Dia mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah itulah yang paling bagus. Sebab Allah lah yang tahu dengan baik dan tidaknya keberhasilan atau tidaknya. Dadi mlaku koyo nopo kula mbek sampean enak mlakune. Dadi teko ngarep niku lho ditoto. Ate nang pasar, jarene akal engkuk kudu oleh badhe sakmene. Lek sesuai karo takdire Gusti Allah totolan bakso tik tok tik tok. Diciri-ciri kelek payung kok oleh duit 200.000 iki alhamdulillah. Paling hasil paling. Semoga sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Totol tuh tindik dalan entek alhamdulillah, berarti dia sudah sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ketika apa yang dia inginkan tutuk ndik dalan kok mboten kalong separuh. Ya ndak bisa sadar di hati ini ndak apa-apa. Allah berarti ngarepno sakmene. Kait tiktok metu teko omah niku ditoto hati ini bisa. Berhasil atau tidak no problem. Karena yang tahu dengan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dadi enggak sampai tambah elek kula kali sampean. Kula mbek sampean ndak ditoto teko ngarep salah baksune ndak payu. Pentol goreng itu tuh di umah mambu ngalani elek tonggo jari ini didukunno cek ini ndak payu lah tambah dosa rugi loro sampean. Salah barangi rugi dodolane ndak payu nomor loro sampean sik dosa nang tonggo krono niat saking awal mboten ketoto. Lek niat saking awal ditoto berhasil atau tidak dia sadar dua pilihan yang kita miliki adalah pilihan saking Gusti Allah. Lek wis pilihan saking Gusti Allah, ulah apa katene menyesal, apalagi marah. Oh, pemaning sampe tak nyopo nang wong. Tidak perlu. Kabeh ndek donya niki makhluke Gusti Allah, semuanya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Krono kabeh niki apa cari Gusti Allah. Sakmenten ingkang saged dalem aturake menawi wonten salah luputi kula nyuwun agung pamampunten. Tumateng kanca-kanca, tumateng para kiai menawi wonten salah lupute dalem maos dalem nyun aku ingpun pangapunten. Lek wonten beneri saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.